aku bersalah bila ku anggap itu semua tak pernah nyata. Ingin rasa lupakan semua dan anggap itu semua hanya mimpi. Sesal tangis cemburu telah ku curahkan semua hanya untukmu. Seribu tanya di kepala, kau telah membuatku gila. Terlalu jika ada yang anggap kau manusia, kau tersenyum tertawa saat ada yang menangis karenamu. Oh, ternyata kau tak lebih sempurna dari yang ada. Ku terlena terhanyut tersakiti dia yang sangat cintaiku. Rasa sesal berjuta harap kan selalu ada dalam benakku. Datanglah di saat ku rindu dan pergilah saat ku masih mau. Terlalu jika ada yang anggap kau manusia, kau tersenyum tertawa saat ada yang tak lebih sempurna dari yang ada. Ku terlena terhanyut tersakiti dia yang sangat cintaiku. Semua yang ada di sini yang tahu lagunya nyanyi sama-sama di sini ya. Thank you.